kau tak dapat melupakannya. Meski kini aku ada tepat di sampingmu, jangan pernah berdusta, aku merasakannya. Cintamu belum berakhir untuk dia. Sekiranya aku hanya persinggahanmu, lebih baik katakan sebelum ini jauh. Karena cinta bagiku harta yang berharga, aku tak ingin kehilangannya. Segalanya ku berikan untukmu, tiada rasa cinta yang tersisa. Semoga saja waktu kan membuatmu memahami tulusnya kasihku. Terima aku apa adanya. Kiranya aku hanya persinggahanmu, lebih baik katakan sebelum ini jauh. Karena cinta bagiku harta yang